PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita dikirimkan Rudi Sifaudin. Saya adalah pendengar setia siaran Jimat yang tayang pada tiap malam Jumat di Istana FM dan ingin berbagi tentang cerita misteri yang saya alami beberapa tahun silam, yang tepatnya terjadi pada tahun 1998 di suatu tempat yang berada di Kecamatan Gondang. Namun saya sendiri asli beralamat di desa Kecamatan Dan. Nama saya Rudi Sifaudin. Sewaktu itu saya masih berumur 16 tahun. Dan peristiwa yang menyeramkan ini terjadi sewaktu saya masih duduk di salah satu sekolah menengah atas di Bojonegoro. Siang itu pada hari Kamis setelah pulang sekolah, saya dan 4 teman saya, Solihin, Zainal, Galang, dan Hamam, sedang mengobrol di jalan Patimura, yaitu warung, sambil bersenda gurau memikirkan rencana besok pada hari Jumat. Dikarenakan besok adalah hari libur nasional, sehingga kami tidak pergi ke sekolah, lalu kami memutuskan untuk membuat suatu acara yang dapat mengisi hari libur. Aku mengusulkan kepada mereka untuk pergi ke Sarangan naik motor, boncengan dua-dua. Pasti seru sekalian untuk bolos sekolah di hari Sabtu, menginap di sana karena aku punya saudara di daerah Magetan. Kan tanggung masuk cuma Sabtu. Namun usulanku ini disanggah oleh Solikin, temanku yang sangat keras kepala ini. Dia mengusulkan agar jangan jauh-jauh. Gimana? Lebih baik kita memancing saja sambil refreshing di waduk yang ada di Kecamatan Gondang. Ikannya banyak loh, dan ada tempat ngopinya juga. Kata temanku yang bis dari sana, jadi asik pastinya untuk kita. Tutur Solikin kepada kami berempat. Tidak mau ada perdebatan, akhirnya kami memutuskan untuk menyetujui usulan Solikin. Pada jam 1 siang setelah Jumatan, kami semua berkumpul di rumah Solikin, memakai 3 motor berboncengan dua-dua dengan peralatan memancing. Setibanya di sana sore itu, Solikin mendapat banyak ikan namun kecil-kecil, dan yang lain termasuk aku mendapat sedikit namun besar-besar. Sampai maghrib Solikin mengajak pulang. Tapi teman-teman terutama Galang masih enggan karena penasaran pingin dapat ikan yang banyak. Akhirnya mancing diteruskan. Apalagi suasananya padang bulang cocok untuk mancing. Mulai jam 9 malam suasananya menjadi senyap karena hujan gerimis dan sangat dingin. Waktu enak-enak mancing, Hamam yang memancing di tempat yang agak jauh dari yang lain, tiba-tiba melihat api kecil seperti bola yang melayang-layang di semak-semak yang ada di belakang kami. Karena kami menghadap ke waduk, jadi kami sendiri tak menyadari hal itu. Hamam berteriak kepada kami. Dia berkata, ada orang bawa obor di belakangmu loh. Ada orang bawa obor. Dia berkata ada orang bawa obor di belakang kami. Mungkin orang yang jaga waduk ini atau preman. Sekilas kami langsung menghadap ke belakang dan siap menghadapi risiko perkelahian. Kami tidak takut karena kami berempat. Namun setelah kami dekati sambil mengamati dengan jelas, ternyata itu bukanlah obor, melainkan sebuah kepala dengan kobaran api melayang-layang dengan mata hampir copot. Kami semua kaget bukan kepalang dan berlari. Namun sekilas Solikin terlihat tidak berlari dan malah memukulkan pancingnya ke kepala berambut api itu. Berkali-kali sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Kami yang melihat agak jauh lalu kembali berkumpul dan bertanya kepada Solikin. Kenapa dia sangat berani? Dia hanya menjawab sebagai manusia, jangan takut karena hantu, karena kita lebih sempurna. Namun akhirnya kami juga pulang, daripada ada hal lain yang terjadi. Itulah cerita singkat saya bersama teman-teman saat memancing di waduk Kecamatan Gondang. Bersama tim Cima.